Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hawla billahi rahimun rahimakumullah. Dari sebagian hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kita dapatkan faedah. Naam, la nata'akhar 'anil amr shalih. Jangan kita menunda-nunda amal shalih. Syaikh bin rahimahullahu taala menyatakan seorang yang menunda-nunda amal shalih hariyun an yuhram, dia sangat pantas kemudian terhalang dari amal saleh tersebut. Ya, sebaliknya wa nafilla rahiman rahimakumullah, nubadir, ya kita bersegera dalam melakukan amal saleh. Ya, karena itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud tadi kita sebutkan tadi malam, makna dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya ketika yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa yang hari ini puasa sunnah, ya hari ini memberi sedekah kepada fakir miskin, ya hari ini menjenguk orang sakit, hari ini apa namanya salat jenazah, dan setiap Rasul tanya, Abu Bakar menjawab, saya. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hal ini terkumpul pada seseorang kecuali dia masuk surga. Demikian juga kedua hadis tentang Abu Bakar juga, ketika Rasul menyatakan di sorga ada 8 pintu, ada pintu Rayyan dan pintu-pintu yang lainnya dari amal saleh. Masing-masing akan dipanggil dari pintu tersebut, ahlus salah dari pintu salat, ya ahlus zakat dari pintu zakat, ahlus jihad dari pintu jihad, ya as-sa'imun dari pintu Rayyan, dan seterusnya. Abu Bakar Rasulullah, apakah ada seorang dipanggil dari semua pintu tersebut? Kata Rasulullah, iya. Dan aku berharap engkau termasuk iya diantaranya. Maksudnya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita berusaha ya sebisa mungkin amal apapun yang bisa kita lakukan dari amal saleh kita lakukan. Iktinam ala fursah, memanfaatkan kesempatan yang ada, ya adanya sempat puasa kita puasa, ada kesempatan bersedekah kita sedekah, ya ada kesempatan talabul ilmi kita talabul ilmi, semua yang sempat kita lakukan bisa kita lakukan, lakukan sebelum ya luputnya hilangnya kesempatan tersebut. Berikutnya berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, fatabiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anila ara li uswah. Maka aku pun jika keluar rumah, ya bertemu dengan orang-orang ketika itu, ketika Rasulullah telah berangkat, membuat aku sedih kalau keluar rumah. Kenapa? Karena aku tidak memiliki uswah. Orang-orang baik pergi berangkat berjihad. Kata beliau, illa rajulan magmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzara Allahu ta'ala min ad-du'afa. Yang aku dapati itu hanya dua kelompok orang. Orang yang telah tenggelam ke dalam kenifakan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, para du'afa, orang-orang lemah. Qala wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Rasul tidaklah ingat aku sampai ketika tiba di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Beliau berkata dalam keadaan sedang duduk di hadapan orang-orang di Tabuk, di tengah-tengah kaum muslimin para sahabat di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salamah. Seorang dari Bani Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu burdah. Dia tertahan oleh burdahnya. Wa nazara fi atfayhi. Dia melihat dua ketiaknya. Yani menunjukkan keinginan beliau untuk berangkat berjihad, tidak ada uzur, ya, tetapi tersibukkan dengan hal-hal tersebut. Dengan dunianya. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bisa maqut, alangkah jeleknya ucapanmu. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Ya, kami tidak tahu keadaan beliau kecuali kebaikan. Di sini ikhwan rahiman rahimakumullah, disebutkan para ulama kita, satu, sunnah, satu amalan yang diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yaitu difa' an irdi sahib, ia membela kehormatan teman. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sangat kenal Ka'ab bin Malik, bagaimana kebaikannya. Ketika ada orang dari Bani Salamah berkata yang tidak benar tentang Ka'ab bin Malik, maka ia tidak segan beliau dengan lantang menyatakan, bisa makut, alangkah jeleknya apa yang kamu ucapkan tentang Ka'ab, maksudnya. Dan beliau bela, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Ini ad-difa' an ithis sahib, membela kehormatan saudara kita, teman-teman kita, yang kita tahu kebaikannya. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun terdiam. Fabaina huwa kadzalik. Ketika itu beliau dalam keadaan demikian, ra'a rajulan mubyadan yazul bihi sarab. Beliau melihat ada seorang dengan memakai baju putih. Iya. Yang berjalan cepat menghilangkan fatamorgana dengan sebab jalannya, perjalanan orang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Abu Khaythamah. Iya. Dia adalah Abu Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ternyata benar dia adalah Abu Khaythamah Al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamri hina labizahu al-munafiqun. Dialah yang telah bersedekah dengan satu sa' karma ketika dilecehkan orang-orang munafikin. Ini khana fil rahiman rahimakumullah. Di sini disebut oleh para ulama kita menunjukkan sifat munafikin. Di antara sifat munafikin adalah lamzul mutatawwi'in, melecehkan, menghina, melecehkan orang-orang yang berbuat taat. Ketika seorang bersedekah dengan banyak, dia menuduhnya, oh kamu itu sedekah karena riya, kamu sedekah karena ingin dipuji orang, lihat orang. Ini munafik. Jadi ketika melihat ada orang sedekah dengan sedikit, dilecehkan, masa sedekah cuma segitu. Ini ikhwan fillah rahimun rahimukum, sifat al-munafiqun. Maka kita seorang mukmin jauhkan diri kita dari hal tersebut. Yang ada tadi al-mubadarah ila al-amal salih. Kita berupaya ya beramal saleh dengan apa yang mampu kita lakukan. Ya, dan kita mendorong yang lain untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Ya, jangan engkau menganggap remeh sedikit pun dari perbuatan baik. Al-munafiqun ya melecehkan orang-orang yang bersedekah dengan sedikit. Tapi ketika ada orang datang bersedekah dengan banyak, dituduh dengan seorang yang tidak riya, yang tidak ikhlas, dengan riya, dengan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Nah, maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi, apapun amal yang bisa kita lakukan, kita lakukan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Ketika di pertemuan kemarin di Jogja, alhamdulillah, sebagian ma'had masya Allah, cerita ustaz-ustaznya sampai tasyi' yang mereka lakukan untuk anak-anak kita berdakwah, sampai anak-anak itu punya keinginan beli majalah, tebar majalah untuk di apa namanya, untuk di disebarkan ke kalangan muslimin. Sampai-sampai bibda bilang ke abinya, bi aku beli majalah ya nanti buat disebar. Sampai kata abinya, ya udah boleh, tapi pakai uang jajannya ditabung untuk melatih anaknya bersedekah, melatih anaknya ikut ya andil berdakwah di kalangan kaum muslimin, menyebar majalah akan kita sebar. Ini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah. Tapi itulah pentingnya kita memulai dari diri kita, kita mentasyi' diri kita dan kemudian orang lain. Qala kata beliau rahimahullahu taala, sampai sini aja kita baca, insyaallah kita lanjutkan, udah siang. Wallahu a'lam.